Memberikan lagi hati yang telah kau lukai, perinya kau tancap duri dalam setiaku. Mudahnya ingin kembali kan kisah yang mati. Tak mudah aku lewati, tak mudah aku obati sendiri. Patah hatiku tak butuh jawaban, hanya cerita masa lalu kita. Mudahnya ingin kembali bangkitkan kisah yang mati. Tak mudah aku lewati, tak mudah aku obati sendiri. Oh, patah hatiku tak butuh jawaban, hanya butuh untuk kau dengar. Biarlah luka ini jadi cerita masa lalu.